Mitra bisnis, pemerintah dan Bank Indonesia berupaya menggiring devisa hasil ekspor masuk kembali ke tanah air dengan mewajibkan para eksportir untuk menyimpan pendapatan ekspornya di perbankan lokal. Menurut Kwikian G, langkah ini belum tentu efektif. Menurutnya, strategi yang terbukti berhasil untuk menahan devisa adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah China. Untuk membahas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwikian G. Baik, Pak Kwik, menurut visi Bapak, haruskah rencana Bank Indonesia ini dilanjutkan? Aturan ini boleh dilanjutkan kalau seperti misalnya ya, punya daya inovasi. Saya sendiri tidak punya daya inovasi, tetapi ada suatu daya inovasi dari China yang waktu saya diceritain, waktu saya tanya-tanya, saya kagum juga, yaitu begini. Uang modal asing yang masuk tidak boleh dibelikan saham dan tidak boleh dimasukkan deposito di bank. Harus dijadikan pabrik. Jadi mereka bilang investor asing boleh, tapi mesti jadi pabrik. Waktu itu saya tanya, oke. Sekarang investor asing masuk membanjiri China dengan Kentucky Fried Chicken, McDonald, hamburger, Coca-Cola. Mereka untung gedenya bukan main karena rakyat Anda itu 1,3 miliar. Konsumennya besar. Nah, dia kan mendapat untung luar biasa dari negara Anda. Nah, yang ya oke. Ya, tapi terus bagaimana? Nah, tuh, uangnya direpatriasi kan devisa Anda habis. Jadi dia memasukkan dolar 10 miliar misalnya. Tetapi yang direpatriasi tahunan dan miliaran bisa ratusan miliar berlipat-lipat ganda. Oh, tidak boleh, dia bilang. Jadi dia tidak boleh merepatriasi labanya yang dalam renminbi, dalam uang gini. Boleh. Tapi devisanya harus diciptakan sendiri. Jadi itu syarat lain lagi, perusahaan asing boleh investasi di sana, boleh menjual, boleh mendapat laba, tetapi dia masih sekaligus melakukan ekspor. Nggak peduli ekspor apa, dan ekspor itu kan pendapatannya dalam valuta asing. Sebesar valuta asing itulah dia boleh merepatriasi labanya. Nah, itu kan pintar sekali. Lantas, seperti apa kebijakan pemerintah China kepada perusahaan lokalnya, Pak Kwik? Nah, perusahaan Tiongkok sendiri, kalau dia dapat renminbi banyak, laba, itu ada batasnya. Tidak sebebas-bebasnya tanpa batas beli devisa, tidak begitu. Ada batasnya pembelian devisa. Demikian Kwik Yan Gi, saya Mary Agustin.